Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Alun, berita sore edisi hari ini, Senin 5 April 2021, dibacakan oleh saya Ilham. Napi pasok sabu ke Lapas Langsa. Jaksa di Kejari Aceh Tenggara panggil mantan kadistan dan rekanan. 110 daerah bentuk tim P2DD, upaya pemerintah untuk implementasi ekonomi digital di daerah. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, realisasi vaksinasi COVID-19 untuk pelayan publik, TNI, Polri, dan pegawai BPJS di Kabupaten Aceh Singkil capai 82%. Dalam pekan ini, ditargetkan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua, termin kedua itu tuntas. Salah satu pelayan publik yang menuntaskan vaksinasi COVID-19 adalah pegawai Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Senin hari ini. Vaksinasi pegawai Kejaksaan dilakukan petugas Puskesmas Singkil Utara. Pelaksanaan vaksinasi di Aula Kejaksaan Aceh Singkil itu turut diikuti Ikatan Adiyaksa Dharma Karini atau IAD dan wartawan. Secara terpisah, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Raja Maringin mengatakan, realisasi vaksinasi tahap kedua di daerahnya sudah mencapai 82%. Total ada 1.375 dosis vaksin dalam tahap kedua termin kedua di Kabupaten Aceh Singkil. Kabupaten Aceh Singkil saat ini nihil kasus positif COVID-19. Sementara itu, kendati sudah vaksin, namun warga tetap diminta menerapkan protokol kesehatan. Syederalun, Kejaksaan Negeri atau Kejari Aceh Tenggara telah melayangkan surat pemanggilan terhadap mantan Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara dan rekanan terkait kasus pengadaan bibit jagung tahun 2020 yang mencapai 2,8 miliar rupiah. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Aceh Tenggara, Eduardo SHMH, mengatakan keduanya dipanggil hanya dimintai saja keterangan terkait kasus pengadaan bibit jagung tahun 2020. Kasus ini masih tahap pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Menurut Eduardo SHMH, keduanya diperiksa hanya untuk dimintai keterangan bukan sebagai saksi, tetapi keterangan terkait kelompok tani yang menerima bantuan bibit jagung tersebut. Lanjutnya, mantan Kadis Pertanian dimintai keterangan mulai pukul 9 hingga pukul 12, sedangkan kontraktor masih dimintai keterangan hingga saat ini. Syederalun, seorang narapidana yang baru setahun 8 bulan mendekam di lapas kelas 2B Langsa bernama Dedi Satria, 35 tahun, kedapatan memasok sabu seberat 148,30 gram seharga 45 juta rupiah ke dalam LP. Napi yang kini kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satres Narkoba Polres Langsa, rencananya akan mengedarkan sabu itu di dalam lapas kelas 2B Langsa. Wakapolres Langsa Kompol M. Dahlan mengatakan, pengungkapan penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam lapas dengan melibatkan seorang napi bernama Satria berawal dari informasi saat intelkam Polres Langsa yang menyebut ada narkotika jenis sabu dalam jumlah yang besar masuk ke dalam lapas kelas 2B Langsa. Selanjutnya pada Kamis 1 April, sekitar pukul 10.30, petugas lapas kelas 2B melakukan razia rutin di seluruh kamar para napi. Ketika dilakukan penggeledahan di kamar nomor 19, petugas menemukan barang bukti sabu di kamar mandi. Kemudian petugas mengamankan seorang napi bernama Dedi Satria. Sabu yang disita yakni 79 paket sabu dengan berat keseluruhan 148,30 gram, satu bungkus plastik klip berisikan plastik tembus pandang, 3 kaca pirek, uang tunai Rp250.000, dan barang bukti lainnya. Kemudian petugas lapas langsung menghubungi anggota unit opsional Satres Narkoba Polres Langsa. Selanjutnya napi, Dedi Satria, dan sabu diserah terimakan ke Polres Langsa. Tersangka Satria yang sebelumnya terkait kasus yang sama kini sudah diamankan di Mapolres Langsa untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, untuk mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah, Presiden Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Satgas P2DD. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, Kepres tersebut menetapkan koordinasi percepatan digitalisasi keuangan dilakukan di 542 daerah otonom dalam wadah tim percepatan perluasan digitalisasi daerah yang akan diketuai oleh kepala daerah. Erlangga mengatakan bahwa saat ini sudah ada 110 dari 542 daerah otonom yang telah menginisiasi pembentukan TP2DD. Erlangga menambahkan, Satgas tersebut akan mendorong pelaksanaan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dengan kebijakan dalam berbagai program. Kebijakan tersebut seperti penyusunan paket regulasi dan pengembangan indeks implementasi dari elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah, sistem percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Program Championship pembentukan TP2DD sebagai ujung tombak implementasi pengembangan perluasan digitalisasi daerah. Pembentukan P2DD merupakan salah satu transformasi struktural yang memanfaatkan momentum disrupsi teknologi saat pandemi COVID-19. Ekonom digital diharapkan mampu memberi kontribusi signifikan dan menjadi faktor penciptaan lapangan kerja baru. Dengan begitu, daerah dapat mendorong peningkatan produktivitas, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung percepatan investasi. Sederalun, Badan Legislasi DPR RI sepakat membentuk panitia kerja guna membahas rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno paparan tim ahli terkait penyusunan RUU tentang larangan minuman beralkohol. Wakil Ketua Baleg Ahmad Baidowi di Gedung DPR Senayan Jakarta mengungkapkan, mayoritas fraksi pada dasarnya menyetujui RUU larangan minuman beralkohol ini segera dirumuskan menjadi RUU inisiatif DPR. Namun demikian, menurut beberapa fraksi, ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, satu diantaranya terkait judul RUU. Selanjutnya, Panja akan menggelar rapat dengan pendapat umum dengan seluruh stakeholder terkait RUU minuman beralkohol. Sederalun, pemerintah militer atau junta Myanmar mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk hampir 40 selebriti yang menentang aturannya dan mendukung gerakan anti kudeta. Dikutip dari Channel News Asia, 40 selebriti tersebut termasuk influencer, media sosial, penyanyi, dan model. Adapun kabar tersebut diumumkan pada buletin berita malam utama yang disiarkan oleh media pemerintah pada hari Jumat dan Sabtu. Selanjutnya, mereka juga dianggap telah melanggar undang-undang yang melarang individu mengatakan hal yang dapat memicu perbedaan pendapat. Ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelanggar undang-undang itu, yakni hukuman penjara selama 3 tahun. Diberitakan sebelumnya, Sederalun, Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau AAPP mengatakan 2.658 orang telah ditahan oleh pihak junta. Mereka yang ditahan diantaranya 4 wanita dan seorang pria yang berbicara dengan kantor berita CNN. Pekan lalu, CNN berkunjung di jalan-jalan utama kota Yangon dan mewawancarai 5 orang sipil. Namun kemudian saat CNN berkunjung kembali ke kediaman mereka, pihaknya mendapat laporan narasumbernya telah ditahan. Juru bicara CNN mengatakan pihaknya akan mendesak pihak berwenang untuk menginformasikan keberadaan para tahanan. CNN juga ingin para tahanan bisa segera dibebaskan dengan aman. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 5 April 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti esok pukul 7. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.